Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ibadallah, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Allah telah sebutkan dalam Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kaffar. Dan jika kalian menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah, niscaya tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya, tidak akan bisa kalian membatasinya. Sungguh manusia itu banyak kedzalimannya dan banyak kekufurannya. Dari sekian banyak kenikmatan Allah adalah nikmatur rahah, nikmatun naum, kenikmatan tidur, kenikmatan untuk istirahat dari penatnya kehidupan, dari letih dan capeknya segala aktivitas kerjaan yang dilakukan oleh manusia sepanjang harinya dari pagi. Allah sebutkan kenikmatan ini, minnah, Allah ungkit jasa dan kebaikan Allah kepada hambanya ini di dalam ayat, waja'alna naumakum subata, dan telah kami jadikan tidur kalian itu subata, subat, sebagai waktu untuk kalian istirahat, waktu untuk kalian tenang dari capeknya kalian bekerja dan beraktivitas masing-masing dengan macam dan bentuknya aktivitas sepanjang hari. Karena jika itu terus-menerus ada pada kalian, seandainya saja terus kalian bekerja, terus kalian beraktivitas, bergerak, tentu itu akan memadzaratkan diri kalian, memadzaratkan jasad kalian, memadzaratkan bahkan kepada kejiwaan kalian. Maka dari kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan kepada mereka waktu di mana mereka bisa beristirahat, jasadnya mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan waktu istirahat yang cukup dengan tidurnya. Waja'alna naumakum subata, bahkan menjadi penyakit, na'udzubillah min dzalik, ketika seseorang sulit untuk tidur, penyakit yang cukup berat, penyakit yang butuh biaya besar untuk pengobatannya. Tidur adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Demikian pula waktu yang Allah bagi untuk hamba-hambanya, ada siang, ada malam. Siang dan malam, malam Allah jadikan waktu untuk mereka beristirahat. Allah katakan pula, waja'alna layla libasa, dan kami jadikan malam itu waktu di mana kalian beristirahat, menyelimuti kalian dengan gelapnya, dengan waktu malam sekaligus dengan tidur, terhenti segala aktivitas kalian yang kalau berketerusan, jika berkelanjutan, akan merugikan dan memadzaratkan kalian sendiri. Dengan malam dan tidur di waktu malam, kalian mendapatkan ketenangan dan waktu yang cukup untuk beristirahat, sehingga esok pagi kalian bangun dalam keadaan kalian fresh, segar, dan kondisi dalam keadaan prima. Dua kenikmatan yang Allah sebutkan dalam ayat, waja'alna naumakum subata, waja'alna layla libasa, keduanya saling terikat. Demikian siang hari, pagi hari dijadikan waktu untuk mereka beraktivitas. Waja'alna nahara ma'asha, kalian di waktu siang, di waktu pagi bekerja, cari kehidupan, banting tulang, kalian beraktivitas, capek, letih. Dan siang yang terang benderang karena ada matahari, diberi oleh Allah waktu malam untuk kalian beristirahat, karena itu waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk istirahat dari penatnya kehidupan selama dari paginya, dari capeknya mereka beraktivitas semenjak pagi hari. Malam dijadikan waktu memutus dan menghentikan segala aktivitas mereka untuk tidur, untuk istirahat. Dan itu kenikmatan yang Allah ungkit kepada mereka. Dan Allah mannan, waja'alna nauma subata, tempat kalian beristirahat. Gunakan kenikmatan Allah itu dengan baik. Oleh karena itu, karena Rasulullah SAW yakrahul hadith ba'dal isya, Rasulullah membenci dan tidak senang berbincang-bincang, ngobrol tiada guna setelah isya, karena itu waktu untuk istirahat, bukan untuk beraktivitas. Karena waktu setelah isya malam waktu untuk tidur, bukan untuk ini dan itu yang lainnya. Kenikmatan ini Allah sebutkan di ayat-ayat lain, bahkan dalam 3 ayat di dalam Quran. Huwallazi ja'ala lakum al-lail litaskunu fihi, dalam surat Yunus. Allah yang jadikan untuk kalian waktu malam, litaskunu fihi, agar di waktu malam itu kalian mendapatkan sakinah, ketenangan, hening, tidak ada suara karena kalian pada istirahat, tidur. Itu yang seharusnya jika seorang hamba benar-benar memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Allah yang jadikan waktu itu, membaginya pagi dan malam. Demikian pula Allah sebutkan dalam Al-Qasas. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bilail taskununa fi afala tubsirun. Katakan kepada mereka, menurut kalian bagaimana jika seandainya hari, waktu kalian dijadikan oleh Allah siang, itu selama-lamanya, tidak ada malam. Hari 24 jam semuanya adalah siang, terang benderang. Di mana di situ kalian bekerja, di situ kalian beraktivitas, di situ kalian melakukan ini dan itu. Itu terus sepanjang waktu dan selama-lamanya seperti itu. Allah katakan, jika itu sampai hari kiamat demikian, siapa Tuhan yang disembah dengan hak selain Allah yang mampu mendatangkan malam bagi kalian? Tidak akan ada yang bisa. Tidak akan ada yang kuasa, karena itu murni kekuasaan Allah. Ada siang dan malam silih berganti. Selain Allah enggak akan ada yang bisa mendatangkan malam. Di situ kalian istirahat, di situ kalian bisa tidur dengan nyenyaknya dari capeknya kehidupan kalian. Taskunu nafi afala tubsirun, tidakkah kalian melihat semua itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang wajib kalian syukuri dan kalian gunakan dengan sebaik-baiknya. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang menyalahgunakan kenikmatan Allah ini sehingga malamnya dia jadikan seakan itu siang. Di malam itu dia melek, di malam itu matanya terbuka, di malam itu dia begadang, di malam itu dia berbincang-bincang, ngobrol kesana kemari dengan temannya. Waktu yang seharusnya dia gunakan untuk tidur, subata. Waktu yang semestinya dia gunakan untuk istirahat, subata. Waja'alna nauma subata. Tidak dia pakai kenikmatan Allah itu dengan sebenarnya. Akibatnya, pasti madharat yang akan dia terima. Madharat pada jasadnya, organ-organ tubuhmu butuh istirahat, butuh waktu yang cukup untuk dia tidur di waktu malam. Kalau tidak engkau gunakan waktu itu untuk istirahat dan tidur, kamu sadari atau tidak, kamu telah merusak organ-organ dalam tubuhmu, jantung, liver, dan yang lain-lainnya. Bukan hanya itu, akan rusak dan madorot pula kejiwaanmu, psikologimu akan rusak, terganggu. Dan itu pasti, karena kamu menyalahi sunnatullah yang telah Allah tetapkan, malam dijadikan waktu untuk kalian tenang dan istirahat padanya. Litaskunu fihi wa ja'alna layla libasa, dijadikan itu menyelimuti kalian, menutupi kalian untuk istirahat, layaknya pakaian, libas, menutupi jasadmu sehingga tidak tampak, tidak terlihat aurat dan yang lainnya dalam jasadmu. Demikian pula malam menyelimuti siang, tertutupi, gelap, agar kalian bisa istirahat dengan damai, agar kalian bisa istirahat dengan tenang, cukup untuk mengembalikan tenaga dan memperbaiki fisik kalian. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan Allah jika itu dimanfaatkan dengan baik, disyukuri dan diletakkan pada tempatnya, maka akan Allah jaga itu kenikmatan pada hambanya, bahkan akan Allah tambah kepada mereka. Namun jika kenikmatan itu tidak digunakan dengan semestinya, na'udzubillah, akan tercabut kenikmatan itu dari mereka. Syukuri kenikmatan Allah, dan Allah cinta kepada hambanya jika Allah berikan kenikmatan itu kepada mereka, mereka gunakan dengan sebaiknya, mereka tampakkan syukur itu dengan menggunakan kenikmatan itu seperti yang Allah kehendaki dari mereka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita selalu dari hamba-hambanya yang bersyukur. Nas'alullaha taufiq wassadat wal'i'anah wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.